Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pembahasan kita yang telah lalu, kita membahas tentang isim mudzakkar dan mu'annas, dan disebutkan tentang pengertian isim mudzakkar, juga pembagiannya. Demikian juga disebutkan tentang pengertian isim mu'anas dan juga bagiannya. Nah, barakallahu fikum. Dan isim secara asal adalah mudzakkar, mu'anas cabangnya. Nah, karena mudzakkar itu pokok asal, maka tidak perlu memerlukan tanda atau alamat. Berbeda halnya dengan isim mu'anas yang dia itu cabang, dibutuhkan adanya tanda alamat yang menunjukkan dia itu sebagai isim mu'annas. Apa tandanya isim mu'annas? Tandanya berupa ta, alif maksuro, dan alif mamduda. Nah, barakulahikum. Dan disebutkan tentang beberapa tempat adanya ta, ya. Dan juga kita memasuki kemarin halaman 29, yaitu ringkasan tentang tanda-tanda mu'annas. Nah, di antaranya yang pertama menerima ta marbuto. Nah, disebut juga ta muqaffala, ta yang bulat marbuto atau yang melingkar terkunci. Nah, kemudian yang kedua nama wanita. Nah, kemudian sebagian anggota badan yang dobel berpasangan. Nah, tidak pada semua anggota badan yang dobel, namun sebagian anggota badan yang dobel itu dihukumi mu'anas. Yang sudah sama'i, sudah ditentukan oleh orang Arab mana yang mu'anas, mana yang mudzakkar, atau mana yang bisa mu'anas dan mudzakkar. Nah, kemudian yang kelima, sifat ikut wazan timbangan fa'la yang mudzakkarnya fa'lanu. Nah, contohnya jo'a. Jo'a itu mu'annas, artinya yang lapar, perempuan yang lapar. Yang mudzakkarnya jo'anu, laki-laki yang lapar. Nah, contoh yang lain atsha, yang haus, mudzakkarnya atsanu. Contoh lainnya kasla, yang malas atau pemalas, mudzakkarnya kaslanu. Nah, contoh lainnya ghadba, mudzakkarnya ghadbanu. Sab'a, apalagi sab'a, mudzakkarnya sab'anu. Nah, dan lain sebagainya sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Yang keenam, sifat yang mengikuti wazan fu'la. Wazan fu'la yang mudzakkarnya af'alu. Contohnya kubro. Kubro wazannya fu'la, artinya yang paling besar untuk perempuan, ya. Untuk mu'anas paling besar kubro. Kalau mudzakkarnya akbaru, yang paling besar. Sughro, yang paling kecil, mudzakkarnya asghoru. Ulya, yang paling tinggi, mudzakkarnya a'la. Nah, untuk ulya ditulis alifnya berdiri, berbeda dengan kubro, sughro. Nah, kenapa ditulis berdiri? Karena sebelum alif huruf ya. Kalau sebelum alif huruf ya, maka alif tersebut ditulis berdiri, ya. supaya apa? Supaya tidak ketemu dua bentuk yang sama. Sebab kalau ditulisnya bengkok seperti iya, akhirnya ketemu dua bentuk yang sama, yaitu pertama iya, yang kedua alif bengkok yang seperti iya itu. Nah, yang seperti ini dibenci, terjadi tawalil amsal, dibenci, sehingga ditulis alifnya berdiri. Artinya apa? Artinya alif yang ditulis setelah iya ditulis dalam bentuk berdiri, tegak. Nah, dan ini ada di pelajaran Qawaidul Imla. Nah, yang ketujuh, nah, contoh lainnya apa? Abdalu Fudla, Fudla yang utama. Abdalu untuk mudakarnya, Husna. Nah, yang utama untuk perempuan. Kalau yang laki-laki, Ahsanu. Nah, Barakallahu fikum. Nah, sifat ini yang fu'la atau yang fa'la dihukumi mu'anas karena ada tanda mu'anasnya. Apa tanda mu'anasnya? Alif maksuro, alif yang ada di belakang kata itu, yang bentuknya bengkok ataupun yang berdiri, itu alif maksuro. Berdiri ketika ditulis sebelumnya. Nah, kalau ditulis sebelumnya itu bukan ya, maka ditulisnya bengkok. Kenapa? Karena menempati urutan huruf ketiga. Kalau alif itu menempati urutan huruf ketiga atau lebih, ditulis bengkok, lengkuk, seperti ya. Nah, barakallahu fikum. Yang ketujuh, sifat ikut wazan, wazan timbangan fa'la'u yang mudakarnya af'alu. Nah, contohnya hamra'u, sofra'u, mudakarnya asfaru, sauda'u, mudakarnya aswadu. Nah, bebo'u, mudakarnya abyadu. Nah, hadra'u, mudakarnya akhbaru. Samra'u, mudakarnya asmaru. Dan lain sebagainya sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang ketujuh ini dihukumi mu'anas. Kenapa? Karena ada tanda alif mamduda. Alif mamduda, na'am. Yang alif itu berubah menjadi hamzah ya. Asalnya itu hamro, ha, mim, ro, lalu alif, lalu setelah itu alif lagi, hamro, lalu alif yang kedua berubah menjadi hamzah, menjadi hamro'u. Nah, itu di pelajaran i'lal. Yang kedelapan, isim wazan isim-isim maksur dan mambud lainnya. Nah, bisa dilihat pada kitab-kitab sorof seperti Syarah Syafi'ah Ibnu Malik, Syarah Alfiyah Ibnu Aqil dan lain sebagainya, menyebutkan tentang wazan-wazan tersebut. Nah, misalnya isim mu'anas, isim yang memiliki tanda mu'anas, tandanya berupa alif, kemudian berupa alif maksura, alif mamduda, kemudian ta. Nah, nanti ada perincian lagi ketika kita bahas isim maksur, isim mamdud, isim mangkus ya. Di situ disebutkan tentang apa itu isim maksur, apa itu isim mangkus. Tidak semua isim maksur alif di situ aslinya adalah ya. Nah, beda antara isim maksur dan alif maksur. Kalau alif maksur menjadi tanda bagi mu'anas, kalau isim maksur belum tentu mu'anas. Gitu ya. Nah, nanti pada pelajaran berikutnya insyaallah. Catatan, ada beberapa isim mu'anas yang tidak ada tandanya, terlihat tidak terlihat tak marbuto, tidak terlihat alif maksuro, tidak juga terlihat alif mamduda. Nah, enggak ada tandanya namun dihukumi mas. Nah, isim-isim ini kita terima sudah sama'i ya. Kalau kita sudah dengar dari orang Arab mereka menghukumi itu isim mu'anas, maka kita terima, kita menerimanya. Artinya yang sudah ada di literatur-literatur bahasa Arab, sudah ditentukan oleh ulama bahasa Arab kalau isim ini dihukumi mu'anas, atau dihukumi mu'anas dan mudzakar, atau dihukumi mudzakar meskipun ada tanda mu'anasnya. Nah, itu orang Arab yang menentukan. Nah, di antara isim-isim tersebut, isim ini jumlah terbatas ya, sudah disebutkan sebagian besar di kitab ini, sisa sedikit. Nah, yang itu apa? Jahannam. Jahannam ini semua anas tanpa ada tanda, tidak terlihat adanya ta, alif maksura ataupun alif mamduda. Ardun, bumi. Darun, rumah. Kodumun, kapak, beliung. Samaun, langit. Nah, samaun kenapa tidak masuk ke isi mambud, alif mambud? Samaun kenapa bukan dimasukkan ke alif mambud? Tadi disebutkan alif mambud, alif mambuda, tanda tanda bagi mu'anas, ya kan? Apa tanda mu'anas? Alif maksuro, alif mambuda, sama ta. Nah, di situ ada alif, ada alif. Apakah itu alif mambuda? Enggak dimasukkan ke situ? Jawabannya as-sama atau samaun termasuk dari isim mambud, namun alifnya bukan alif mambuda. Ya. Samaun termasuk dari isim mambud. Kalau untuk buka pembahasan isim mambud pada halaman berikutnya, contohnya samaun. Namun dia bukan dari alif mambuda. Karena itu hamzahnya asli, gantian asli, yaitu apa? Samaun. Asalnya samaun itu berubah menjadi samaun. Kalau alif mambuda, hamzahnya dari alif hamra, hamra menjadi hamra'u. Nah, mengerti? Kemudian narun, api. Bi'run, sumur. Ka'sun, gelas. Ason, tongkat. Kausun, busur. Samsun, matahari. Rihun, angin. Faksun, kapak. Fidrun, periuk. Rumhun, tombak. Nah, kata-kata lain yang disebutkan seperti jahim, nama neraka, neraka jahim, itu juga mu'anas, yang gak bertanda. Seperti juga dir'un, dir'un, dir'ul hadid, baju besi, ya, bukan dir'un baju wanita, bukan. Kalau dir'ul mar'ah dihukumi mudzakar, tapi kalau dir'ul hadid, dir'un baju besi, dihukumi mu'anas. Demikian juga roha, ad-duha, itu lafad-lafad itu dihukumi lafad mu'anas. Nah, berikutnya catatan yang kedua, ada beberapa isim yang bisa dihukumi mudzakkar dan mu'anas, seperti dalwun, ember, so'un, takaran, torikun, odukun, lisanun, kofan, silahun, sukun, dira'un, sabilun, sikinun, ibtun. Nah, sudah ada artinya, antum lihat artinya di situ. Nah, ini isim-isim ini dihukumi mudzakkar dan mu'anas. Boleh dihukumi mudzakkar, boleh dihukumi mu'anas. Sehingga antum bisa boleh mengucap hada lisanun, hada hadihi lisanun. Nah, boleh antum mengucap gitu. Hada lisanun, ini lisan. Hadihi lisanun, ini lisan. Boleh pakai hada, boleh pakai hadihi. Kenapa? Karena dihukumi mudzakkar dan mu'anas. Contoh lainnya apa? Halun, hal. Hal itu dihukumi mudzakkar dan mu'anas. Lafat hal. Contoh lainnya qalibun. Terus juga izarun. Juga silmun atau salmun. Nah, qalibun sumur besar. Izarun sarung atau kain. Silmun atau salmun perjanjian. Khomrun, khomer itu bisa dihukumi mudzakkar dan mu'anas. Sultan juga termasuk. Farasun, kuda. Ursun. Nah, itu lafaz-lafaz ini dihukumi mudzakkar dan mu'anas. Yang ketiga, sebagian anggota badan yang berpasangan, ada yang dihukumi sebagai isim mudzakkar, seperti hajibun, alis, ku'un, zanbun, zanbun, sub'un, khadun, mirfakun, lihyun. Nah, ini berpasangan ya. Hajibun ada alis kiri, ada alis kanan. Mirfakun ada apa mirfak, apa ini bahasa Indonesianya, siku, siku kiri ada siku kanan. Subhun pelipis, ada pelipis kanan ada pelipis kiri. Juga lihyun jenggot, ada yang sebelah kanan ada sebelah kiri sampai ke arah telinga, ada kan jenggot, ya enggak, sebelah kiri apa kanan berarti sini. Sebelah kanan, sebelah sini sebelah kiri. Nah, itu memiliki pasangan namun dihukumi mudzakkar. Siapa yang menentukan? Orang Arab. Empat, kaidah yang menyebutkan termasuk ciri tanda dari isim mu'anas adalah anggota badan yang berpasangan. Kaidah ini tidak pasti. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa isim-isim mu'anas yang tidak terlihat padanya tanda mu'anas seperti tak marbuto, alif maksuro, alif mambuda, nah, tidak kelihatan tanda-tanda ini, namun isim tersebut dihukumi mu'anas, nah, apa kata mereka? Ya, kita baca ulang. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa isim-isim mu'anas yang tidak terlihat padanya tanda mu'anas dihukumi memiliki tanda mu'anas yang muqaddaro, dihukumi memiliki tanda mu'anas tak muqaddaro, yaitu tak yang tidak terlihat diperkirakan ada. Salah satu buktinya tak tersebut kembali lagi kepada kata yang bersangkutan ketika kata tersebut ditasghir, dijadikan bentuk kecil. Nah, ditasghir, tasghir itu timbangannya fu'ailun, fu'ailun atau fu'ailun. Nah, seperti yadun kita tasghir menjadi yudayyatun, ainun unayyatun, katifun kutayfatun, ason usayyatun, samsun sumaisatun. Nah, teman lihat dari mana datangnya tak marbuta di sini? Iya kan? Nah, jawabannya karena kata-kata ini dihukumi mu'anas yang memiliki tak muqaddaro, memiliki tak yang tidak terlihat. Tak ini dimunculkan, dikembalikan ketika ditazkir. Hindun hunaydatu, Zainabu Suyainabu, Suyai Sunaydatu, afan. Zainabu Sunaydatu, narun nuwairatun, arbun uridatun. Itu ada salah harokat ya, salah ketik. Hindun menjadi hunaydatu, yang tanwin diganti hunaydatun salah, namun yang benar hunaydatu. Zainabu Sunaydatu, Zainabu Sunaydatu, bukan Sunaybatun. Siapa yang tahu alasannya? Kenapa? Kenapa Sunaydatu Hunaydatu bukan Hunaydatun? Ada enggak yang tahu alasannya? Yang menjawab. Naam. Barakallahu fikum, alasannya karena ada dua sebab alamiah dan taknis sehingga dia mamnu' minasharfi. Isim-isim mamnu' minasharfi itu karena dua sebab, sebab yang kembali kepada lafad atau sebab yang kembali kepada arti. Nah, yang kembali kepada lafad karena ala, karena berupa dia itu apa, yang berupa tak, tak tanis atau tak bil alif ya, kemudian adal, kemudian ujma, kemudian siadatu alif dan nun, tambahan alif dan nun, nam dan seterusnya dari pembahasan mamnu' minasharfi yang kembali kepada arti alamiah dan wasfiyah. Nam yang seperti ini hindun munsharif karena meskipun nama dia tidak kurang dari 3 huruf, kalau kurang dari 3 huruf munsharif, kalau lebih dari 3 huruf seperti Zainabu maka menjadi mamnu' minasharfi. Su'adu, nam hindun yang tadinya munsharif berubah menjadi mamnu' minasharfi. Kenapa? Karena ketika dibikin tasghir hurufnya bertambah dari 3 menjadi 4, hunai hunai datun. Nah, bahkan kalau ada tak marbutah menjadi 5. Iya kan? Ha nun ya dal sama tak marbutah. Nah, ketika itu sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Nama lebih dari 3 huruf. Kemudian ada lafadznya berupa tak, yaitu tak marbutah di situ. Tak 6 sehingga menjadi mamnu' minasharfi. Nam Zainabu baik ditazkir atau enggak ditazkir dia tetap mamnu' minasharfi. Nam sebaliknya ada isim-isim yang mamnu' minasharfi ketika ditazkir menjadi munsharif ya. Kenapa? Karena hilang bentuknya, seperti Umaru. Umaru mamnu' minasharfinya karena apa? Karena adal, fu'al. Ketika ditazkir menjadi fu'ailun, umairun. Nah, ketika itu menjadi munsharif, Umaru umairun. Berubah ya, menjadi munsharif. Nah, tapi kalau yang bentuknya enggak berubah tetap munsharif, seperti sakranu, sukairanu ya, itu tetap berarti enggak berubah. Masih ada alasan, alasannya sifat dan tambahan alif dan nun, sukairanu. Nah, nanti antum mengerti ketika belajar nahu ya, insyaallah. Belajar nahwu insyaallah mengerti tentang pembahasan mamluk minasyarqi. Syahidnya Hindun menjadi Hunaidatu, Zainabu menjadi Sunaibatu, itu syahidnya. Itu yang harokat yang benar. Nah, alhamdulillah selesai dari pembahasan kita, yaitu membahas subbab ketiga dari bab pertama tentang isim mudzakkar dan muannas. Nah, barakallahu fikum, ada pertanyaan? Nah, kalau ada yang bertanya, bagaimana kita mengetahui isim itu muannas? Kalau kita belum hafal isim-isim yang enggak bertanda. Nah, misal gitu kan. Isim-isim yang enggak bertanda antum belum hafal. Bagaimana kita tahu kalau isim ini muannas? Maka jawabannya antum baca Al-Qur'an atau hadis. Jika antum dapati lafaz itu dalam bacaan yang antum dapat, yang antum baca itu ada pengembalian dhamir bentuknya mu'anas, berarti lafaz itu mu'anas. Antum baca Al-Quran, antum mendapati lafaz ini ketika diberikan dhamir, dhamirnya mu'anas, berarti dia mu'anas. Seperti jahannam, ya, jahannam mu'anas. Bagaimana kita tahu? Andaikan kita enggak tahu penjelasan ulama, dari Al-Quran kita baca. Nah, disebutkan di Al-Quran, misalkan hadihi jahannam, itu isim isyarah kali itu ya, yang pakai domir. Apa yang pakai domir? Nah, termasuk katih hadihi jahannam allati kuntum biha tukadzibun. Nah, itu ada biha di situ. Hadihi jahannam allati kuntum biha tukadzibun. Ya kan, ada biha, hanya kembali ke siapa? Ke jahannam. Berarti menunjukkan jahannam itu adalah isim muannas. Atau dengan isim isyarah seperti tadi, hadihi jahannam. Ini menunjukkan bahwasanya jahannam adalah muannas karena diberi isim isyarah yang muannas. Nah, atau nar. Nah, nar ini mudzakkar atau muannas? Ya, kita baca Al-Qur'an didapati an-naru wa'adahullah. An-naru wa'adahullahu alladzina kafaru. Nah, di situ ada wa'adahullah, wa'adahullah, ada ha. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Nar ini adalah muannas karena ada domir yang bentuknya muannas kembali ke nar. Nah, contohnya gitu. Nah, atau sifat, diberi sifat-sifatnya berarti dikasih sifat muannas, seperti dikasih tak marbuto. Ra'aitu yadaka daribatan. Ra'aitu yadaka daribatan. Aku melihat tanganmu daribatan, yang yaitu memukul. Nah, daribatan ada tak marbuto kan? Sifat untuk siapa? Untuk yad. Nah, berarti menunjukkan yad ini muannas. Kenapa? Karena disifati dengan muannas. Nah, dan yang semisalnya, barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwasanya isim meskipun enggak bertanda, isim muannas yang enggak bertanda, kita bisa mengetahui dia itu isim muannas dengan apa? Melihat kembalinya dhamir, melihat kepada isim isyarah, melihat kepada sifat yang berupa muannas atau fi'il yang disandarkan, yang diberi ta'nis. Nah, seperti kuhilatil ain atau penggunaan adat ketika dalam hitungan. Salafu uyun, salafu uyun. Nah, uyun ainun berarti menunjukkan muannas karena memakainya salafu. Kalau mudzakkar makanya salah satu. 6. Iya, ringkasnya bahwasanya bab ini membahas tentang isim mudzakkar dan muannas, pengertiannya, pembagiannya dan ciri-cirinya. Yang mana kalau kita mengerti perkara ini, maka kita bisa membedakan mana isim mu'anas dan mana isim mudakar, yang hal ini berkonsekuensi pada pelajaran-pelajaran yang lain, seperti menentukan mutada khobar, sifat mausub, pemakaian isim isyara, pengembalian domir, dan yang semisalnya dari konsekuensi mengerti tentang mudakar dan mu'anas. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, ya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.